بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فالآيات السالف ذكرها حجج عليهم. Maka ayat-ayat yang telah berlalu penyebutannya merupakan hujjah-hujjah yang membantah mereka, membantah orang-orang Mu'tazilah Qadariyah yang mengatakan bahwa surga yang dahulu ditempati oleh Adam dan Hawa berada di bumi, berada di Aden, di Yaman. Wa ahlus sunnati yarudduna batilahum bihadihil ayati. Dan ahlus sunnah membantah kebatilan mereka dengan ayat-ayat ini. Wa bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu al-Bukhari fi 'adadin minal mawadi'i, dan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sejumlah tempat, yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa minha, dan di antaranya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iltaqa Adam wa Musa, Adam dan Musa alaihi wasallam bertemu. Faqala Musa li Adam, maka Musa berkata kepada Adam alaihi wasallam, antal ladzi ashqaita an-nasa wa akhrajtahum minal jannati, engkaulah yang telah menyengsarakan manusia dan engkau mengeluarkan mereka dari surga. Qala Adamu, anta Musa alladhi istafakallahu birisalatihi wastafaka linafsihi wa anzala alayka at-taurata. Adam alaihissalam berkata, engkau adalah Musa yang Allah memilihmu dengan risalahnya dan Allah memilihmu untuk dirinya, dan Allah turunkan kepadamu Taurat. Qala na'am, Nabi Musa alaihissalam mengatakan ya. Qala fawajattaha kutiba alayya qabla an yakhluqani. Qala na'am. Adam alaihissalam berkata, engkau mendapatinya, yaitu mendapati bahwa diturunkannya Adam alaihissalam dari surga, kutiba alayya, telah ditetapkan bagiku, yaitu telah ditakdirkan sebelum Allah menciptakanku. Nabi Musa alaihissalam mengatakan iya. Fahajja Adamu Musa, maka Adam alaihissalam mengalahkan Musa dengan hujjah, yaitu tatkala Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Adam alaihissalam bahwa beliaulah yang menyebabkan manusia dikeluarkan dari surga dan tinggal di dunia, di bumi, maka Nabi Adam alaihissalam menjawabnya dengan bahwa diturunkannya beliau ke bumi adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan sebelum menciptakan beliau Adam alaihissalam. Fahadal hadithus sahihu yadullu ma'al ayati ala anna al-jannata allati ukhrija minha Adamu alaihi salamu hiya al-jannatu allati 'arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil-muttaqina. Maka hadis yang sahih ini menunjukkan bersama ayat-ayat yang telah berlalu bahwasanya surga yang Adam alaihissalam dikeluarkan darinya adalah surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Walau kanat hadhil jannatu bustanan fil ardi ayu'qalu an yu'atiba Musa abahu Adama fi ikhraji dhurriyatihi min jannatin hiya bustanun fil ardi wa fi 'adnin. Seandainya surga ini merupakan sebuah kebun di bumi, apakah masuk akal Nabi Musa alaihissalam mencela ayah beliau yaitu Adam dalam dikeluarkannya keturunannya dari surga yang ia adalah sebuah kebun di bumi yang berada di Aden. Wa yaqulu lahu ashqaitan nasa bi ikhrajihim min hadhihi alhadiqati allati tujadu fil ardi hadaiqu ahsanu wa afdalu minha. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Adam, engkau menyengsarakan manusia dengan dikeluarkannya mereka dari kebun ini yang mana didapati di bumi kebun-kebun yang lebih baik dan lebih utama dari kebun tersebut. Ala qatalallahul hawa, madza yasna'u bi ahlihi. Semoga Allah Azza wa Jalla membinasakan hawa nafsu. Apa yang telah ia perbuat, yaitu hawa nafsu tersebut kepada pemiliknya. Wa la'alla min asbabi qawlihim bihadal harai i'tiqaduhum. I'tiqadahum annal jannata allati wa'adallahu bihal abraral muttaqina lam tukhlaq ba'du. Dan bisa jadi di antara sebab mereka berpendapat dengan pendapat yang rusak ini adalah keyakinan mereka bahwasanya surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang taat lagi bertakwa belum diciptakan. Fahum min dolalin ila dolalin. Maka mereka, yaitu orang-orang Mu'tazilah Qadariyah yang mengatakan bahwa surga yang Adam dan Hawa dikeluarkan darinya adalah sebuah kebun di bumi, mereka beranjak dari sebuah kesesatan menuju kesesatan yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bil-masihid dajjali, dan mengimani keberadaan al-masihud dajjal. Wal imanu binuzuli Isa bani Maryam alaihi salamu, dan mengimani turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Yanzilu fayaqtulu ad-dajjala wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'imi min ali Muhammadin alaihi salatu wassalamu, wa yamutu wa yadfanuhul muslimuna. Nabi Isa alaihi salam akan turun lalu membunuh Dajjal dan menikah dan salat di belakang imam dari keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau akan meninggal serta dimakamkan oleh kaum muslimin. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, من العقائد التي يجب الإيمان بها أن الدجال الأعور يخرج في آخر الزمان. Di antara akidah-akidah yang wajib diimani adalah bahwasanya Dajjal yang buta sebelah matanya akan keluar di akhir zaman. Wa huwa min ashratis sa'atil kubra wa fitnatun azimatun. Dan Dajjal termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang terbesar dan merupakan fitnah yang besar pula. Wa min fitnatihi annahu ya'muru as-samaa'a fatumtiru wal arda fatumbitu. Dan di antara fitnahnya adalah ia, yaitu Dajjal, akan memerintahkan langit, lalu langit menurunkan hujan, dan memerintahkan bumi, lalu bumi menumbuhkan tanaman-tanaman. Wa ma'ahu mislul jannati wan nari. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dan bersama Dajjal ada semisal surga dan neraka. Maka neraka yang ada padanya adalah surga, dan surga yang ada padanya adalah neraka. Wa yatba'uhu sab'una alfan min yahudi asbahana. Dan akan mengikuti Dajjal 70 ribu orang dari kalangan Yahudi dari Asbahan. Asbahan sebuah wilayah di Iran. Wa huwa mahdiyul yahudi alladhi yantazirunahu. Dan Dajjal adalah imam mahdinya orang-orang Yahudi yang mereka nanti. Fa mahdiyuhum huwa Dajjalu. Maka mahdinya orang-orang Yahudi adalah Dajjal. Walir rawafidhi mahdiyun ikhtara'uhu. Dan orang-orang Syiah Rafidah memiliki mahdi yang mereka buat-buat. Wa yaz'umuna annahu mukhtafin fis sirdabi wa yansijuna hawlahu minal asatiri wal akadhibi al umur allati la yaqulu bimithlihal yahudu walan nasara fi ashabi anbiya'ihim. Dan mereka orang-orang Syiah Rafidah menyangka bahwa Imam Mahdi yang mereka nanti bersembunyi di bawah tanah. Dan mereka orang-orang Syiah Rafidah membuat seputar Imam Mahdi mereka dongeng-dongeng dan kedustaan-kedustaan berupa perkara-perkara yang bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara pun tidak mengatakan yang sepertinya, yang semisalnya terhadap para sahabat nabi-nabi mereka. wal ahadithu fi khurujihi wa fitnatihi al-kubra mutawatiratun qad rawaha aktsaru min 30 sahabiyan. Dan hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal dan fitnahnya yang besar mutawatir, yaitu datang dari banyak jalan periwayatan dalam setiap tingkatan sanadnya, yang diriwayatkan oleh lebih dari 30 sahabat. Al-awwalu minha, hadis yang pertama dari hadis-hadis tersebut, hadisu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, wa huwa hadisun tawilun, dan hadis ini adalah hadis yang panjang. Wa minhu, dan di antaranya disebutkan di dalam hadis tersebut, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu 40. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku, lalu ia akan tinggal selama 40. La adri arba'ina yauman au arba'ina syahran au arba'ina aman. Perawi hadis ini mengatakan, aku tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Fayab'athullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikuhu. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus Isa bin Maryam seakan-akan ia adalah Urwah ibnu Mas'ud. Lalu Isa mencari Dajjal, kemudian membinasakannya, yaitu membunuhnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang panjang, insyaallah kita baca dalam pertemuan setelahnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah.